Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini jangan kita sia-siakan untuk belajar, karena sungguh ilmu yang kita miliki masih terlalu sedikit, tidak ada bandingnya dengan ilmu Islam yang begitu banyak. Bayangkan Nabi SAW menyampaikan ilmu Islam ini selama 23 tahun, kita baru berapa tahun belajar. Kemudian yang membimbing kita siapa? Apakah Nabi? Bukan Nabi. Zaman kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini 23 tahun dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pilihan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kita ini harus lebih semangat, lebih rajin. Coba lihat 3 sahabat yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ibadah Nabi dalam sahihain. Bagaimana salat Nabi? Bagaimana puasa Nabi? Bagaimana hubungan Nabi dengan istrinya? Setelah diberitakan bahwa mereka wajar, karena lihat ibadah Nabi itu sedikit, tapi wajar katanya. Karena Nabi itu dosanya telah lewat diampuni, dosanya akan datang diampuni, wajar sedikit katanya. Nah, kita ini tidak ada jaminan harus lebih semangat. Kita gak ada jaminan harus lebih semangat, lebih banyak. Saya tidak akan tidur, sholat terus. Saya tidak akan berbuka, puasa terus. Saya tidak akan mendekati wanita. Bayangkan semangatnya sahabat. Nah, kita di akhir zaman ya, semangat tetapi jangan kelewatan batas. Nah, ini dia akhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Baik, kita lanjutkan bab ad-da'watu ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah. Bab ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah. Bab ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Sudah kita bacakan dalil yang kedua, yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu perang Khaybar. Di perang Khaybar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dengan perintah Allah al-humurul ahliyah, keledai. Dan juga membolehkan memakan daging kuda. Keledai haram. Ada jenis keledai yang liar yang halal. Apa itu? Zebra. Itu keledai juga jenisnya, tetapi liar, halal. Keledai yang di kampung hidup sama manusia haram. Di perang Khaybar itu diharamkan. dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaibar, besok saya akan berikan bendera kepemimpinan kepada seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Allah pun cinta kepada dia, Rasul pun cinta kepada dia. Dengan perantaraannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaklukkan kota Khaibar. Maka orang-orang menginap, orang-orang tidur sambil merindukan. Mudah-mudahan mereka yang diberikan bendera tersebut, karena sangat menginginkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul terhadapnya. Begitu pagi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap supaya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" "Ya Rasulullah, Ali sakit mata. Bawa dia ke sini." Begitu dibawa ke hadapan Nabi, Nabi meludahi matanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Maka Nabi memberikan bendera tampuk kepemimpinan panglima perang kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi mengwasiatkan, "Umfud ala rizqi." Berangkatlah dengan tenang. "Hatta tanzila bi sahatihim," sampai kau datang ke hadapan mereka. "Tsumma ad'uhum ila al-Islam." Kemudian ajaklah mereka ke Islam. "Wa akhbirhum bima yajibu alaihim." Dan beritakan mereka apa yang wajib mereka laksanakan. "Min haqqillah ta'ala fi," yang berkaitan dengan hak Allah. "Fawallahi," maka demi Allah, "la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida," seseorang mendapat petunjuk dengan sebabmu, "khairul laka min humurin na'am," lebih baik darimu daripada unta merah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Perawi ini Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad, namanya Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi, sahabat yang terkenal. Beliau meninggal tahun 88 Hijriah, umurnya lebih 100 tahun. Kita bisa panjang umur pada zaman. Kuncinya dua: banyak berbuat baik, sambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi ajlihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, sambung silaturahim. Mana nama silaturahim yang ada hubungan darah dengan kita, itu dikatakan silaturahim. Paman kita, kakek kita, nenek kita, dari ibu maupun dari bapak. Kunjungi, datangi, meskipun dia akidahnya menyimpang, urusan dunia tetap kita baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang wahyu kepadanya, ditenangkan oleh istrinya, "Innaka latasilur rahim ya Muhammad," engkau akan menyambung silaturahim. Maka benar, sambung silaturahim. Siapa mau panjang umur, sambung silaturahim. Siapa mau luar banyak rezekinya, sambung silaturahim. Bertanya antum, "Loh, bagaimana kita tahu atau bagaimana akan panjang umur kita sementara sudah ditetapkan oleh Allah?" Saya kembali bertanya, antum tahu berapa umur masing-masing? Kan enggak tahu. Laksanakan resep ini, tunggu hasilnya. Nabi mengatakan demikian, sadu sudah, percaya sudah. Siapa ingin rezekinya luas, panjang umur, sambung silaturahim. Dan terbukti pada zaman. Terbukti banyak. Ya, banyak. Ya, antaranya saya sendiri punya keluarga hampir 100 tahun masih tetap segar. Memang apa? Terus dikunjungi keluarga-keluarganya itu tetap nyambung. Hampir 100. Jadi tetap masih datang ngaji. Ya, baca tanpa kacamata, masih terang semuanya. Jalan tetap masih bisa ke sawah hampir 100 tahun. Hain. Jadi benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau rezeki luas, panjang umur, sambung silaturahim. Ya. Jangan gara-gara kita setelah mendengar dakwah ini tahu keluarga kita tegang-tegang bidangnya, tidak pernah membesarkan, jangan. Mudah-mudahan dia lunak dengan kita datangi. Ingat, dakwah sunnah itu bukan mengajak kita memutus silaturahim, bukan para jamaah. Mengajak kita menyambung silaturahim. Cuma kita yang prakteknya belum benar kadang-kadang. Baik. Jadi sahabat ini waqad jawaz al-mi'ah, umurnya lebih 100 tahun. Kemudian Yauma Khaybar, Yauma Hisar Khaybar sanata sab'a. Hari atau saat Khaybar itu dikepung oleh pasukan kaum muslimin itu pada tahun 7 Hijriah. Ar-raya 'alamul jaysh alladhi yarji'una ilayhi 'inda al-kar wal far. Raya ini bendera. Kami punya bendera dahulu berperang itu. Ya, bendera ini tidak mengapa orang punya bendera itu pada jamaah. Ya, tetapi jangan berbuat bendera masing-masing sekarang ini. Ya, ini majelis ini punya bendera khusus. Salabi punya bendera khusus, tidak. Ini hizbiyah, nanti kelompok-kelompok nanti kalau begitu. Ya, misalnya suatu negara, ini benderanya, tidak mengapa. Ya, yang penting jangan nanti sembah bendera itu aja. Baik. Alladhi yarji'una ilaih, kepada bendera itu dia tahu, oh ini pasukan kita. Indal kar wal far, waktu dia menyerang, waktu dia apa namanya balik, ya, waktu dia cari posisi, oh itu bendera kita, cepat dia tahu sana. Yaftahu Allahu ala yadayhi ikhbarun ala wajhi al-bisharah bi husul al-fath. Dengannya, dengan perantaranya orang ini, Allah bukakan kota Khaybar. Ini sebagai berita bahwa Khaybar itu akan takluk. Ya, ikhbarun berita ala wajhil bisyarah, dalam bentuk berita gembira bihusulil fath, bahwa Khaybar itu akan takluk. Lailatuhu mansubatun ala dzarfiyah, para sahabat malamnya semua merindukan, semua merenungkan kira-kira siapa yang dapat besok itu. Ayyuhum yarfa'u 'ala al-bina' al-idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Jadi ayyuhum, siapa di antara mereka, ini pembahasan namanya. Ali bin Abi Thalib, siapakah Ali bin Abi Thalib? Huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ditinjau dari Nabi, berarti nisannya Nabi. Atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan dengan anaknya. Ya, dinikahkan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan. Maka ini menunjukkan bahwa anak paman kita atau sepupu kita dengan anak kita atau sepupu dengan sepupu itu bukan mahram. Bukan mahram. Ya. Misan dengan misan itu bukan mahram. Jangan anak-anak saling gonceng laki perempuan nanti. Oh, siapa ini? Ini adik saya. Ternyata apa? Anak pamannya. Itu bukan mahram, boleh nikah. Hai dia. Hada. Baik. Ali bin Abi Thalib wa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zauj ibnatihi Fatimah wal khalifatu Rabi', anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami putrinya Fatimah dan khalifah yang keempat min asbaqis sabiqina lil Islam, di antara yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, wa ahadul asyratil mubasysyirin bil jannah, dan salah seorang dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Zubair fil jannah. Disebut sampai 10. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sampai 10 disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka salah satu di antara 10 sahabat, atau beliau Ali bin Abi Thalib salah satu dari 10 sahabat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga atau penghuni surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Qutila sana, beliau terbunuh. Siapa membunuhnya? Abdurrahman ibn Muljam. Salah seorang khawarij. Bayangkan dia menghafal Quran. menghafal Quran, ikut mazhab sesat, akhirnya membunuh khalifah yang paling mulia, khalifah di antara khalifah-khalifah yang mulia. Beliau meninggal tahun 40 Hijriah. Baik. Yashtaki 'ainayhi, di saat Nabi, mana Ali? Sahabat melaporkan Ali ini sedang sakit mata. Ai tu'limanahu minar ramad. Atau tu'limanihi minar ramad. Beliau merasa sakit karena sakit mata. Matanya sakit. Fa bara'a bi fathil ba' ala wazni daraba wa yajuzu kasruha fa bari'a. Bara'a au bari'a. Apa artinya? Ufiya, sembuh sehat. A'tahu ar-raya, Nabi berikan dia bendera tampuk kepemimpinan perang. Umfud, berangkatlah. Imdi al-wajhik, berangkatlah. Ala rislika, ala rifqika min ghairi ajalah. Pelan, tenang. Bisa hatihim, sampai engkau mendatangi tanah mereka, negeri mereka, di dekat benteng mereka. Bifina'i ardihim wa ma qariba min husunihim, sampai di pekarangan mereka, dekat dari benteng mereka. Nah, begitu sampai sana, bukan langsung serang, tidak. Ajak mereka masuk Islam. Ud'uhum ila al-Islam. Apa itu Islam? Wal istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Apa arti tauhid? Sudah lewat. Ifradullah ta'ala bil ibadah wa tark ma siwah, mengesakan Allah dalam segala macam ibadah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, patuh dengan taat kepada Allah. Wal khulus minasyirik wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wa akhbirhum, begitu engkau mengajak mereka Islam, kasih tahu mereka. Ay annahum in ajabu ka ila al-Islam. Kalau mereka bertauhid, orang-orang Khaybar, sekarang kita bertanya, apa isinya orang Khaybar ini? Orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud? Yahudi. Yang dulunya mereka itu Bani Nadir. Diusir oleh Nabi keluar karena mereka berkhianat. Pindahlah mereka ke Khaybar. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan orang-orang Yahudi keluar dari negeri Arab itu semuanya. Ternyata takluk kota Khaybar dengan mereka membayar upeti. Mereka tidak mau Islam, tapi mereka memilih opsi yang kedua. Pilihan yang kedua, tetap dalam agama mereka dan mereka membayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di akhir hayatnya, Nabi katakan, "Akhrujul yahud min jaziratil Arab." Keluarkan Yahudi dari negeri Arab. Di zaman Abu Bakar belum terwujud impian Nabi tersebut. Di zaman Umar lah terwujud impian itu, semua dibubarkan, disuruh keluar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah enggak ada sudah. Ya. Baik. Nah, kalau mereka sudah bertauhid, fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalik min haqqillah. Beritakan mereka apa yang wajib atas mereka setelah tauhid dari hak-hak Allah dalam Islam, seperti salat, zakat, puasa, haji dan yang lain-lainnya. Seperti hadis Mu'al yang telah lewat. Kalau sudah bertauhid, ajak salat. Sudah manut salat, ajak zakat. Baik. La yahdikallah aw la yahdiyallah. Allah memberi petunjuk dengan perantaraanmu. Khairul laka min humurin na'am. Lebih baik bagimu daripada unta merah. Wahya anfasul anfasu amwalil Arab. Unta merah ini harta orang Arab paling mahal. Ya kenapa? Dia jarang masalahnya unta merah itu. Jarang sekali. Ya. yang merah ini gagah. Maka dikatakan harta yang paling mahal bagi orang Arab kontannya di saat itu. Nah sekarang orang dengan perantaraan kita dapat petunjuk kepada sunnah ini. Apa yang termahal di zaman ini? Masih lebih baik orang dapat petunjuk ketimbang yang termahal di zaman ini. Ajak teman-teman kita, ya, ajak mereka. Oi, inilah dia beberapa makna penjelasan dari hadis ini, kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya. Sekarang kita mengambil maknanya sekarang. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, apa arti hadis ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabata bintisaril muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan berita gembira kepada sahabat akan kemenangan kaum muslimin tatkala melawan orang-orang Yahudi. Minal ghad. Untuk hari esok. Ala yadi rajulin, dengan perantaraan tangan seseorang. Lahu fadilatul azimah, orang ini punya keutamaan yang luar biasa. Wa muwalatullah wa li rasulihi, orang ini dicintai oleh Allah, orang ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat para jamaah, Allah dan Rasulnya cinta kita besar. Kalau kita cinta Allah dan Rasulnya belum tentu, sebab bisa saja dengan perkara bid'ah kita cinta Rasul. Sebagaimana perbuatan kebanyakan kaum muslimin yang belum paham tentang sunnah. Dan cintanya juga sekali setahun. Kemudian hanya beberapa jam. Belum tentu dicintai oleh Allah. Kenapa? Amalannya, cara cintanya tidak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa raddun, ditolak. Nah, maka oleh karena itu para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib, bukanlah sesuatu yang amat besar itu kalau kita cinta Allah. Walakin nasya'na an tuhab, tetapi yang besar itu kalau Allah cinta kita. Allah mencintai kita, Rasul mencintai kita. Kalau sudah Allah dan Rasul mencintai kita, sudah tidak ada keraguan sudah. Tapi kalau cinta Allah, cinta Rasul, ikrar belum tentu. Pembuktiannya mana? Fastasyrafa as-sahabatu lidzalik. Sahabat semua ingin mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap. Kullun yawaddu an yakuna huwa dzalika rajul. Semua ingin supaya dialah laki-laki itu. Min hirsihim alal khair, karena semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan. Falamma dhahabu alal maw'id, begitu mereka beranjak menuju hari yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La utiyanna rayata ghadan, besok akan aku kasih. Besok. Maka hari esoknya semua sahabat datang ke hadapan Nabi. Ternyata Nabi talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan. Nabi mencari Ali. Wa sadafa annahu lam yahdhur. Bertepatan saat Nabi mencari Ali, Ali tidak hadir. Lima asabahu min maradi ainih, karena Ali terkena sakit mata. Tsumma hadar, kemudian Ali datang. Fatafilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihima, Nabi pun meludahi matanya. Min riqihil mubarak, dari air liur Nabi yang berkah. Ingat, apa yang ada pada diri Nabi itu berkah para jamaah. Rambutnya berkah, keringatnya berkah, air liurnya berkah, bekas wudunya berkah. Maka para sahabat hampir berantam memperebutkan bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikias untuk saya? Enggak bisa. Abu Bakar aja enggak ada. Enggak ada hadis mengatakan berantam orang memperebutkan sisa Abu Bakar. Enggak ada. Kalau kita memperebutkan sisa guru, maka sengaja di orang-orang tua kita ini tinggi-tinggi dikasih apa namanya nasi untuk kiai, untuk tuan guru sengaja. Padahal kiainya sehari itu mungkin 5 undangannya. Maka otomatis ya, kadang-kadang karena belum paham sunnah, apa yang ada itu saja, pegang-pegang sedikit, Udah lepas. Nanti mana tempat duduknya tadi? Oh ini dia. Sedikit, sedikit, sedikit. Supaya apa? Supaya pintar. Ya, betul, bukan cerita ini, tapi kenyataan seperti ini. Karena kita menganggap sudah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tidak diperincikan ada ulama baik, ada ulama tidak baik. Kemudian tidak diperincikan apa yang diwariskan. Apakah keberkahan, kesaktian, kekeramatan, ataukah ilmu, Quran, Sunnah. Ya. Cuci tangan. Habis. Ya. Jadi khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisa nabi wudunya, ludahnya sampai salah seorang dari Quraisy, kufar Quraisy, dia mengatakan, "Aku sudah keliling Romawi, Persia, tidak pernah aku melihat seorang pengikut mengagungkan rajanya seperti sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad," kata. Air ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah, langsung disambar oleh sahabatnya. Ya, tentu jauh dong perbedaan. Ya, raja Persia, raja Romawi kan raja-raja biasa, raja dunia. Tapi kalau nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul dan punya khususiyah, kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fazala ma yuhissu bihi min al-alam. Akhirnya hilanglah rasa sakit yang ada pada mata Ali bin Abi Thalib. Zawalan kamila, dengan hilang yang sempurna. Wasallamahu qiyadatal jaysh, dan nabi memberikannya tampuk kepemimpinan perang. Wa amarahu bil mudhi ala wajhi birifqin, nabi perintah Ali untuk berjalan terus dengan rif, lembut, tenang. Hatta yaqruba min hisnil adu, sampai mendekat ke benteng musuh. Fayatlubu minhum ad-dukhul fil Islam, begitu sampai di benteng musuh, minta mereka masuk Islam, ajak mereka masuk Islam. Aku sudah saya ingatkan, kita ini yang ngebom-ngebom ini sudah dakwahi orang Islam enggak? Ya, datang keluar dia. Ya, kumpul sebentar, dakwahi Islam, masuk Islam. Enggak ada seperti itu. Lihat lengah security enggak ada, pasang. Sampai pada menitnya, detiknya meledak terus, bubar, lari, ganti nama, ya, sehingga KTP sekian banyak. Islam itu apa? Dakwah, ajak orang masuk, bukan bunuh orang. Bunuh itu opsi terakhir, pilihan terakhir para jamaah. Yang pertama masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar dong. Ya. Maka di sini jelas oleh para ulama kita bahwa orang kafir itu diperangi bukan karena kafirnya, tapi karena menghalangi dakwah Islam. Itu pun setelah beberapa fase. Orang ingat ini ya, tidaklah orang kafir itu dibunuh karena kekafirannya. Ini pahami. Kenapa? Dalilnya apa? Hadis yang tadi. Sekiranya orang kafir itu dibunuh karena kekafirannya, kenapa nabi berikan opsi kedua? Bayar, ayo. Bayar, kalau enggak mau Islam, bayar, kata nabi. Sekiranya kalau kafir itu menjadi sebab dia diperangi, enggak ada bayar-bayar, tamat. Apa bisa Islam diganti dengan uang? Kan enggak bisa. Maka ini menunjukkan bahwa orang kafir itu diperangi bukan karena kafirnya, tetapi karena menentang dakwah Islam. Buktinya kafir dalam Islam itu bukan satu jenis. Ada kafir zimmi, patuh kepada Islam, bayar, tetap pada agamanya. Yang kedua, ada namanya kafir mu'ahad, punya perjanjian damai seperti negara kita dengan negara kafir-kafir ini, Saudi dengan negara kafir ini. Tapi orang-orang ini bodoh. Betul kata nabi, orang-orang kawal itu sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, bodoh ingusan. Muda-muda. Kenapa? Oh ini Saudi ini antek-anteknya Amerika ini. Tapi sekarang Nabi bersama Yahudi Madinah mengadakan perdamaian. Apakah Nabi kita katakan anteknya Yahudi? Kesepakatan. Begitu mereka ingkar janji, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai ini para jamaah. Dalil, maka pakai dalil. Jangan pakai rasio, akal. Jadi orang kafir itu tidaklah dibunuh karena kekafiran, tapi karena menghalangi dakwah Islam. Buktinya, seandainya kata diperangi karena dibunuh karena kekafiran, kenapa Nabi punya opsi kedua setelah tidak mau Islam kok bayar? Apa ada bandingannya Islam dengan bayaran itu? Tidak ada bandingan. Itu dalil satu dalil. Dalil yang lain. Orang yang berzina yang sudah menikah terbukti dengan saksi-saksi dibunuh apa tidak? Dibunuh. Apakah dia kafir? Hah? Tidak kan? Dia tidak kafir. Ini menunjukkan bahwa bukan kekafiran itu yang memerintahkan kita, yang menyebabkan kita untuk membunuh orang-orang kafir, tetapi karena dia menghalangi dakwah Islam. Sehingga dalam Islam kafir itu bukan satu jenis, banyak jenisnya. Saya ulangi, zimmi yang patuh dan tunduk hidup di negeri Islam tetap dalam agamanya bayar pajak ukti. Yang kedua, kafir mu'ahad, punya perjanjian dengan negara Islam untuk damai. Kemudian yang ketiga, ya, kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir yang menampakkan permusuhannya secara nyata kepada orang Islam. Loh, apakah tidak semua orang kafir itu benci Islam? Semuanya benci Islam. Tetapi ada yang menampakkan, ada tidak. Semua Nabi sudah katakan walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah akan ridho orang Yahudi Nasrani sampai kau ikut agama mereka. Tetapi apa? Seperti mana Nasara Bani Taglib. Dia enggak dibunuh, dia tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sanggup bayar. Sanggup bayar. Berarti mereka itu namanya kafir zim. Apakah tidak memerangi Islam secara batinnya? Iya, tetapi mereka tidak nampakkan kebencian tersebut. Mereka aman. Yang menampakkan perangan terhadap Islam dengan terus terang itu dikatakan kafir har. Itu pun mereka sepakat dengan negaranya. Tetapi kalau negaranya punya perjanjian dengan kita, ya, secara nyata-nyata dia memerangi Islam, kebencian terhadap Islam, enggak bisa kita semena-mena untuk melawan dia karena sudah ada perjanjian masalahnya. Bukankah Yahudi Madinah itu benci sekali kepada Nabi? Diracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau dijatuhi apa, Bang? Batu. Tapi karena ada perjanjian, tidak diapa-apakan. Lantas dengan dia merusak perjanjian itu, barulah mereka dihantam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kafir yang keempat, kafir musta'man, minta keamanan kepada negara Islam atau orang Islam. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta keamanan kepadamu ya Muhammad, kasih mereka keamanan. Mudah-mudahan mereka itu bisa mendengarkan firman Allah, mereka sabar. Demikian datang dari luar negara kita, turis-turis ini, ya, betul, mungkin tidak ada perjanjian apa-apa dengan negara kita, damai apa tidak ada, memerangi Islam, kafir, tapi dia masuk dengan perlindungan dari pemimpin kita, atau dari siapapun di kalangan kaum muslimin di negara tersebut, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu dia, ini namanya kafir musta. Ini perlu dipahami ini semua. Baik, kita lanjutkan. Fa in ajabu akhbirhum. Kalau mereka mengabulkan Islam, beritakan mereka bima yajibu 'alal muslimin faraid, kewajiban-kewajiban mereka sebagai muslim. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li 'aliin fadla ad-da'wati ila Allah. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Ali keutamaan dakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam. Wa anna ad-da'iyata, seorang dai, idza hasala 'ala yadayhi hidayah rajulin, kalau seorang dapat petunjuk. Ini para jamaah, makanya saya anjurkan kita ini di sini kita multi level MLM. Satu orang taruh 500 malam ini, bawa satu orang kan 1000 jadinya. Ya? Apa modal? Enggak ada modal. Enggak perlu pakai modal. Hanya modal ngomong. Eh, apalagi punya sebakor. Naik di belakang, nanti pulang makan bakso. Orang kafir sanggup berikan orang yang domi, korban Islamnya orang. Kita kenapa mau ngajar orang surga kok enggak berani korban? Hah? Orang Islam KO sama Indomie, sama beras 1 kilo satu pekan. Eh? Untuk membawa dia ke neraka. Kita mau ngajak di surga ini. Nah, ayo naik. Nah, nanti pulang kita makan soto. Enggak apa-apa, boleh. Boleh, tidak menjadi masalah. Ini dakwah luar biasa ini. Jadi Nabi SAW memberitakan bahwa seorang dai dengan perantaraannya orang mendapat hidayah satu orang saja, itu lebih baik dari harta dunia yang termahal. Lebih baik dari harta dunia yang termahal. فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ عَلَيْهِ هِدَايَةُ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ. Lantas bagaimana kalau banyak yang nerima? Satu saja lebih baik dari harta dunia yang termahal. Apalagi satu kampung bisa masuk sunnah. Maka kita ingatkan teman-teman ini, paling tidak punya deposito satu orang saja. Deposito akhirat. Satu orang. Antum istiqamah. Teman istiqamah. Antum mati, santai-santai sudah. Ya, selama tetap mengerjakan sunnah. Terus pahala itu enggak perlu ya antum apa namanya repot-repot. Ya, minta dibacakan itu minta enggak perlu. Selama dia memegang sunnah, terus kiriman terus. Ya, masuk ke tempatnya itu. Bagaimana kalau banyak yang ikut? Ya, hadah. Baik. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis ini dengan bab ajakan kepada syahadat la ilaha illallah? Anna fihi masyru'iyyatad da'wati ilal Islam. Hadis ini menjelaskan disyariatkannya mengajak kepada Islam, alladhi huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah, yang mana Islam itulah dia di dalamnya terkandung makna asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu? Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, patuh dan tunduk dengan taat, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berlepas diri dari syirik dan orang berbuat syirik. Illallah, kecuali hanya Allah. Ini adalah istislam, berserah hanya kepada Allah dengan tauhid. Baik, ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil atau wabayan fadli da'wah, dan hadis ini juga menjelaskan keutamaan dakwah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis-hadis ini? Yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang sangat nyata bagi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Jangan kita terpengaruh dengan ucapan Syiah Ali karramallahu wajha atau Imam Ali. Kalau antum bilang Imam Ali, harus juga antum bilang Imam Abu Bakar. Sebab Nabi hidup saja Abu Bakar sudah jadi imam. Nabi masih hidup, Abu Bakar sudah menjadi imam salat. Kenapa kok Ali imam, Abu Bakar tidak menjadi imam? Padahal ditinjau dari kenyataan, Abu Bakar pertama kali menjadi imam. Baik Nabi hidup maupun setelah Nabi wafat. Maka adil kalau bilang Al-Imam Ali, Al-Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Uthman. Tetapi iyakah untuk memuliakan tidak menjadi masalah. Tetapi untuk mengkhususkan kepada Ali bin Abi Thalib, maka ini pengaruh Syiah masuk kepada kita. sama dengan karramallahu wajha. Maka waspada. Jadi Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, wajib kita cintai, khalifah yang mulia, tetapi tidak boleh kita gulu, bersikap mengkultus lebih dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatun minar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali, bimuwalatihi lillah. Ali itu cinta Allah, cinta Rasulullah. Allah pun mencintai dia, Rasul pun mencintai dia. Wa imanihi zahiran wa batina, dan keimanan beliau secara zahir dan secara batin. Yang kedua, itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ah. Hadis ini menetapkan bahwa Allah mencintai walinya. Mahabbatan taliqu bi jalalih, kecintaan Allah layak dengan kebesaran Allah. Kasairi sifatil muqaddasatil karimah, sama seperti sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah di atas layak dengan kebesaran Allah. Allah punya tangan layak dengan kebesaran Allah. Allah punya jari-jari layak dengan kebesaran Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Baik. Bagaimana mau disamakan Allah dengan makhluknya? Makhluknya saja berbeda, apalagi yang menciptakannya yang sudah mengikrarkan laisa kamitslihi syai'. Tangan manusia sama enggak dengan tangan kera? Padahal namanya sama. Kaki kita sama enggak dengan kakinya bangku? Padahal namanya sama. Dari mana mau menyerupainya? Sesama makhluk aja berbeda, apalagi sang Khalik yang sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan. Kok kita datang menyerupakan Allah? Oh, masa Allah di atas? Masa seperti dia ontek-ontek di kursi itu gini-gini? Masa seperti ayam di petarangnya itu katanya? Kita yang salah yang mengatakan demikian. Tapi ahlu sunnah, as-salaf, Allah di atas layak dengan kebesaran Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Apa beratnya? Cuma yang berat itu apa? Sudah terpengaruh dengan pemikiran Asy'ari itu. Baik. Yang ketiga, hirsus sahabati 'alal khair. Semangat dan giatnya sahabat untuk menggapai kebaikan. Wa tasabuquhum ila al-a'malis shalihah, dan mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh. Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Yang keempat, masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkan dalam berperang itu punya adab. Bagaimana? Jangan bunuh anak kecil. Jangan bunuh wanita kecuali kalau ikut perang. Jangan bunuh para pastor pendetanya yang beribadah di gerejanya ataupun di biaranya. Selama dia tidak punya ra'yu, selama dia tidak punya unak-unak untuk menyerang. Kalau sekedar dia ibadah saja, tidak punya, tidak tahu menahu tentang masalah penyerangan, tidak boleh dibunuh para jamaah. Hadil Islam itu. Tetapi kalau dia otak penyerangan selain cerita, tapi itu menyerang itu di bawah bendera penguasa. Baik. Wa tarkil taish, tinggalkan sikap taish, jahil dan berbuat usil, tidak pikir panjang, gegabah. Wal aswat al muz'ijah, tinggalkan suara ribut-ribut kalau perang itu. Bagaimana mau ribut-ribut? Ya lari duluan musuh. Teknik perang itu salah satunya para jamaah. Lihat Nabi kalau perang, posisi musuh di utara, Nabi jalan ke selatan. Jadi orang kan enggak tahu. Nabi jalan ke selatan, nanti muter terus. Loh, apa tidak bohong kita namanya seperti itu? Nabi menjawab, al-harbu khid'ah. Perang itu kita boleh saling tipu di sana. Ya. Mau nyerang dia, padahal dia di utara, ke selatan dulu. Begitu sana, serang. Tapi setelah da'aw. Baik. Allati la hajata ilaiha, tinggalkan suara ribut berisik yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, amrul imam ummalahu birrifq wal lin. penguasa, pemimpin, hendaklah memerintahkan para bawahannya untuk bersikap rif, lembut, lin, ya, bersikap lemah lembut, min ghairi dha'fin, tetapi jangan lemas, ya, walam tiqadi azimah, jangan mematahkan semangat, jangan patah semangat, jangan lembut tetapi tetap pada koridor, lembut tapi tetap istiqamah di atas yang yang keenam, wujub dakwati lil Islam la siyama qabla qitalil kuffar, wajibnya mengajak kepada Islam terlebih tatkala sebelum memulai memerangi orang-orang kafir. Sebab ingat para jamaah, namanya manusia ini takut mati. Mungkin saja dilihat pasukan banyak, galak-galak pasukannya masuk Islam. Oh iya sudah, masuk Islam sudah. Bisa saja. Ya, misalkan dia punya pengikut 10 ribu di belakang, dia masuk Islam, subhanallah, betapa banyak pahala kita bertambah pengikut orang Islam. Ada. Yang ketujuh, annaman yamtana min qabulid da'wah mil kuffar wajib qitaluhu, yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir wajib untuk diperangi. Yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadrij, dakwah itu step by step, selangkah demi selangkah, ya, sedikit demi sedikit. Fayutlab minal kufar awalan ad-dukhul fi Islam binutqi bi syahadatain, pertama orang kafir itu diajak syahadatain dulu, setelah itu perbaiki akidahnya, perintah dia untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Yang kesembilan, fadlu da'wati ilal Islam, keutamaan berdakwah kepada Islam, wa ma fiha minal khair lil mad'u wad da'i, karena di dalamnya ada kebaikan bagi yang diajak dan kebaikan bagi yang mengajak. Apa kebaikan tersebut? Fal mad'u qad yahtadi, orang yang kita ajak mungkin dapat hidayah. Wad da'i, yang mengajak, yuthabu thawaban azima, diberikan ganjaran yang besar. Wallahu'alam. Yang ke-10, dalilun min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sebagai bukti dari bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sebelum terjadi, Nabi memberitakan akan menang. Kemudian juga begitu diludahi mata Ali, langsung sehat. Wa bara'atil alam biriqihi. Yang 11, al-imanu bil qada'i wal qadar, mengimani takdir Allah, ketetapan Allah, lihusulir rayah liman lam yas'a ilaiha, yang menjadi pemimpin orang yang tidak berangan-angan jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin tidak pernah berangan-angan jadi pemimpin. Ingat, para sahabat tidak pernah dilatih oleh Nabi untuk jadi pemimpin. Artinya tidak pernah dilatih untuk rakus terhadap kekuasaan. Maka Umar mengatakan, tidak pernah seumur-umur saya ingin menjadi pemimpin kecuali malam itu, hari itu. Karena apa? Yang ingin didapat. Kenapa? Cinta Allah, cinta Rasul. Kalau kita kan lain ceritanya. Lain ceritanya kalau kita ini. Enggak begitu jamaah? Enggak ada. Ya, hanya Islam yang embel-embel aja itu. Tumben katanya Umar, siapa yang jadi pemimpin? Karena apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Ali enggak pernah berangan-angan seperti itu, dia yang dapat. Baik. Wa man'u hamiman sa'a ilaiha, yang berusaha dapat enggak dapat. Maka benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tas'alil imara, jangan minta kekuasaan pada jamaah. In u'titaha an mas'alatin, kalau engkau diberikan kekuasaan itu karena minta, lam tu'in 'alaiha, Allah tidak bantu engkau. Tapi kalau engkau diberikan tanpa minta, Allah bantu engkau. Maka bagaimana kenyataan yang ada di dunia ini? Suatu masalah tidak pernah selesai. Satu apalagi lima. Karena apa? Semua kita minta. Hari enggak ada bantuan Allah. Ini Nabi, ini Shadiqul Masduq yang bilang begini nih. Kalau minta enggak dibantu sama Allah. Kalau enggak minta dibantu sama Allah. Tapi ada kita enggak minta sekarang? Ya, kita lihat sudah. Baik. Yang ke-12 terakhir, annahu la yakfi tasammi bil Islam. Tidak cukup orang mengatakan dirinya Islam, balla budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Tetapi harus mengetahui kewajiban-kewajiban Islam dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Baik, demikianlah para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat pelajaran dari hadis-hadis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin.